Energy. Yes, that special something. That's right. Let's go. Yeah. 2006. I'm back with a fix. Psycho G, De La MC. And this is how we do. Hey yo, let it go. Rasakan getaranku dalam dada, saksikan gerakanku dengan mata. Sekejap terasa sengatan ribuan voltasi. Saat ini terdengar tubuhmu beradaptasi. So please, please, geser sedikit. Berikan ruang agar gerakmu tidak terhimpit. It's my time to kick it, my mic will rip it. Nikmati alunanku mengalir on a sick beat. Yes, ku kembali ke atas arena. Yes, dengan musik buatmu terlena. Yes, pasang kuping, buka hatimu. Yes, siapkan tenaga, gerakan kakimu. Besarkan musik, kecilkan ego. Kualitas skillku tak bisa dinego. If you like this piece, just say yo. It's time to get down. Everybody, yeah, yo. Get down with the beat, say hey yo. Di bawah asik lagi aja, hey lo. Get down with things, say hey yo. What, hey yo. Salabim, badanmu kan bergoyang berputar seperti spinning rims. Kau dapat terus melaju tanpa perlu sim. Sim, sim, terima kasih sim. Ayo, coba tenang jangan berdesakan. Rimaku mengalun asik semua kebahagiaan. Cepat cari kawan, jangan cari lawan. Bergoyang dengan indah bawa imaji ke awan. So fly, so get high. Biar lebih asik angkat tangan ke udara. Yang masih diam di situ cepat ikuti nada. Anggukkan kepala, biarkan kaki melangkah. Ayo Igor. Yo what's up fizz? Apa kau masih semangat? Yo tentu fizz. Karena suasana di sini bertambah hangat. Yo gebrak cepat dan lompat selagi sempat. Get down with the beat, say hey yo. Di bawah asik aja, just hey lo. Get down with things, say hey yo. What, hey yo. What, hey yo. Get down with the beat, say hey yo. Di bawah asik aja, just hey lo. Get down with things, say hey yo. What, hey yo. What, hey yo. Get down.